Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Insyaallah pada sesi yang kedua kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan tafsir Juz Amma, Juz ke-30 dari Al-Quranul Karim. Kita masih dalam pembahasan surat apa, Bu Faruk? Surat At-Takwir. Belum selesai. Surat At-Takwir, iya para ulama. Terkait dengan permasalahan takdir. Ya. Terakhir yang kita bahas adalah ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian itu tergantung dengan kehendak Allah. Sehingga di dalam ayat ini terdapat atau menjadi salah satu dalil pokok bagi ahli sunnah wal jamaah dalam memahami permasalahan takdir. Ahli sunnah wal jamaah meyakini apa? Hamba itu memiliki kehendak, memiliki keinginan. Akan tetapi kehendak dan keinginan hamba itu tidaklah berdiri sendiri. Artinya barakallahu fikum, ya, hamba itu tidaklah memiliki kehendak tersebut secara total. Dalam artian barakallahu fikum secara total di sini adalah kemampuan hamba untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Ya. Tapi kalau seorang hamba memiliki kehendak, na'am. Tapi kemampuan hamba untuk mewujudkan kehendaknya itu apa? Tidaklah total. Dalam artian apa? Berada dalam kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Misal ketika barakallahu fikum sebagian teman kita tadi sudah ada yang ingin berangkat ke majelis taklim, itu kehendak dia, keinginan dia. Tapi ternyata kehendak Allah mengatakan tidak, maka kehendak itu tidak akan terwujud. Gitu ya. Jadi ahli sunnah meyakini hamba punya kehendak, tetapi kehendak hamba tadi tidaklah mutlak atau total kemampuan dia dalam memiliki atau mewujudkannya. Itu prinsip ahli sunnah. Nah, dan dalam permasalahan takdir ada dua kelompok yang menyimpang, menyeleweng dari prinsip aswaja. Apa kelompok tersebut, Mas Eko? Yang pertama, kelompok yang menyeleweng dalam pembahasan takdir, Mas siapa namanya? Mas Sampurno. Kemarin sudah kita bahas kayaknya ya. Oh, tidak hadir. Pak Rudi. Jahmiyah, kelompok yang pertama, kelompok Jahmiyah. apa keyakinan Jahmiyah dalam masalah takdir, Pak Rizky? Pembahasan takdir, kita sekarang masalah takdir. Nyampur lagi faedahnya. Kita membahas masalah takdir, bukan surga dan neraka, Abu Haidar. Meniadakan kehendak Allah. Jadi manusia itu memiliki kehendak, keinginan secara total gitu ya. Tidak ada kehendak Allah dan keinginan Allah yang barakallahu'alaikum berlaku pada kehendak hamba. Benar Pak Cik juga. Balik, yang benar gimana? Berarti apa yang ditiadakan sama Jahmiyah? Kehendak manusia. Jadi manusia itu tidak ada kehendak, tidak ada keinginan, total ya, semuanya Allah yang menggerakkan. Jadi manusia itu bagi mereka seperti robot atau seperti ya debu ya, anai-anai yang ditiup oleh angin kemanapun. Nah, itu Jahmiyah. Terus satu lagi. Iya, Jabriyah. Salah satu penganut mazhab Jabriyah adalah Jahmiyah. Nah, lebih tepat Jabriyah Ahsanta. Benar bagus. Lebih tepatnya Jabriyah, dan salah satu sekte yang mengikuti paham Jabriyah ini adalah Jahmiyah. Nah, benar. Terus lawannya apa? Qadariyah. Apa Qadariyah? Keyakinannya kehendak siapa yang ditiadakan? Kehendak Allah. Nah, ya, itu dua kelompok atau dua pemahaman yang menyimpang, yang tidak sejalan dengan prinsip aswaja ahlussunnah wal jamaah. Yang pertama kelompok Jabriyah, yang kedua kelompok Qadariyah. Kelompok Jabriyah menganggap makhluk itu seperti robot, makhluk itu seperti debu, ya tidak punya kehendak sedikit pun. Nah, barakallahu fiik. Semuanya Allah yang mengendalikan, seperti di remote saja, barakallahu fiik. Itu Jabriyah. Kelompok yang kedua adalah Qadariyah, sebaliknya, lawannya. Qadariyah justru meniadakan kehendak Allah. Jadi makhluk itu yang memang secara murni dan total ya, memiliki kehendak dan keinginan tadi, dan mereka juga yang mewujudkannya. Barakallahu fiik. Itu kelompok Qadariyah. Dan ingat, kedua prinsip kedua kelompok ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an yang kita baca tadi, Allah mengatakan wa ma tasyauna, menunjukkan hamba itu punya kehendak. Berarti bantahan untuk siapa, Pak Rudi? Kalau dikatakan Allah punya kehendak, berarti yang terbantah adalah Jabriyah. Nampaknya Pak Rudi belum fokus ini. Pikirannya masih kemana-mana di Pak Rudi. Pak Gun, gimana Pak Gun? Iya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak," itu menunjukkan berarti hamba itu punya kehendak. Berarti yang terbantah siapa? Jabriyah. Karena Jabriyah mengatakan hamba itu tidak punya kehendak. Illa ayyasha Allah, menunjukkan barakallahu fikum, kehendak hamba tadi tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. menunjukkan hamba itu tidaklah secara total dalam kehendaknya. Berarti di situ yang terbantah siapa Mas Eko? Jabri halnya Qadariyah. Iya, karena Qadariyah mengatakan Allah tidak memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengatur kehendak hambanya. Barakallah. Nah, iya. Itu sebenarnya yang kita bahas kemarin, barakallah. Nah, kemudian setelah itu beliau memunculkan satu pembahasan terkait dengan iman dengan takdir itu disalahgunakan oleh sebagian pihak, atau kalau tidak dikatakan disalahgunakan, salah paham. Apa itu? Yaitu dari kalangan mereka-mereka yang jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa, ya, tenggelam dalam kemungkaran, kesyirikan. Ketika ada pihak-pihak yang menegur, mengingatkan, maka alasannya takdir. Iya. Ya, ini kan sudah ditakdirkan sama Allah saya jadi ahli maksiat. Seorang wanita yang berprofesi sebagai PSK ketika dinasihati oleh keluarganya, bagus takdirku. Ya kan? Kadang-kadang alasannya seperti itu. Yes, ini sudah takdirku. Dia mengucapkan seperti itu agar manusia memberikan uzur, tidak menyalahkan dia. Ya, tidak lagi menegur dia. Kemudian apa? Memberikan toleransi. Apakah tindakan seperti itu dibenarkan? Kemarin yang kita bahas, Pak Cip? Tidak. Ya. Tidak bisa bagi seseorang beralasan dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa Pak Cip kemarin yang kita bahas? Mana? Beralasan dengan takdir untuk melegalkan maksiat? Masa prinsip aswa aja? Enggak, yang masalah ini. Masalah tadi yang kita bahas kan kasus. Ada orang-orang menggunakan takdir ini sebagai upaya untuk melegalkan kemaksiatan, atau kalau tidak melegalkan paling tidak manusia nggak apa, nggak ribut gitu ya, wis takdir yang nggak popo gitulah. Hah? Bener apa enggak yang pertama yang seperti itu? Ya. Pertanyaannya benar atau tidak tindakannya seperti itu? Ya sudah jelas tidak. Nah, kenapa Pak Gun kemarin nggak masuk? Hah? Mas Eko, Bu Haidar, hadir. Pak Rudi, kemarin ikut kan? Gimana? Karena. Baiklah. Kemarin yang kita bahas belum sampai situ malah, tapi Pak Rudi sudah sampai situ, jauh sekali lompatnya. Kemarin yang dijelaskan oleh Syekh adalah karena perilaku seperti itu sama dengan perilakunya kaum musyrikin. Iya, kaum musyrikin itu sama ketika ditegur sama Nabi, diingatkan sama Nabi untuk bertauhid, meninggalkan syirik, meninggalkan menyembah berhala, alasannya takdir. Lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau bukan takdir Allah, kamu tidak akan syirik. Nah, kalau memang perbuatan kami salah, loh, kenapa Allah biarkan kami melakukannya? Sampai 7 turunan masih kayak gini, enggak diazab-azab. Nah, gitu ya. Nah, iya. Kalau memang salah, kenapa enggak langsung aja dihancurkan semuanya? Ini kan berarti kehendak Allah. Allah itu kalau menghendaki apa yang kami lakukan, ya berarti Allah suka. Gitu ya. Nah, itu yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Jadi beralasan dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan, kemungkaran, ya, atau paling tidak manusia bah, memberikan keringanan pada dia, itu perilakunya orang-orang musyrikin. Dan nanti akan kita bahas juga dalam masail jahiliyah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, di dalam kelanjutan ayat Allah mengatakan barakallahu fikum, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Ya memang begitulah kata Allah, cara orang-orang sebelum ya mereka dalam menolak ajakan para nabi. Ya bodoh. Ya. Jadi kaum-kaum sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, dari kaum nabi-nabi sebelumnya, ya alasannya bodoh. Nah, ketika diajak Nabi Nuh, diajak barakallahu fikum Nabi Musa dan yang lainnya, alasannya sama. Iya. Kalau bukan karena kehendak Allah, ya enggak mungkin ini dibiarkan terus terjadi. Menunjukkan apa? Sudah takdir. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan hatta zaku baksana, akhirnya mereka pun merasakan azab kami. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Artinya barakallahu fikum, alasan tersebut tidak dibenarkan. Kalau benar, kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Naam. Iya. Adapun dalam jangka waktu enggak diazab-azab, itu namanya istidraj. Ya, sengaja diulur barakallahu fikum. Nah, iya. Itu yang kemarin barakallahu fikum kita sedikit bahas, ya. Kemudian barakallahu fikum, poin yang kedua seperti yang disebutkan oleh Pak Rudi tadi, karena barakallahu fikum berargumen seperti itu akan bertolak belakang dengan realita kenyataan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan barakallahu fikum, ketika seorang hamba itu jatuh dalam kemaksiatan, ketika dia memilih untuk bermaksiat, ketika dia memilih untuk berbuat syirik, ketika dia melakukan saat itu kan dia merasa gak ada yang maksa kan? Nah, kan dia sadar. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dia tidak merasa, padahal dia tidak ingin minum khamr, tiba-tiba tangannya ditarik kemudian memegang apa? Botol, ya, angker bir, bir angker, gitu ya. Kemudian dia minum, padahal dia udah gini-gini. Kan tidak kan? Jadi ketika dia minum bir itu, ya dia sadar. Nah, kok giliran sudah terjadi, ditegur, mengatakan takdir. Itu kan menunjukkan barakallahu fikum menyelisih apa? Realita yang ada barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian barakallahu fikum, Selanjutnya kita baca keterangan dari beliau. Poin yang ketiga, ini argumen secara akal ya, argumen secara akal. Jadi yang argumen secara akal tadi adalah bahwasanya berargumen dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan atau kemungkaran itu apa? Justru bertentangan dengan realita yang dia rasakan ketika dia apa? Jatuh dalam kemaksiatan tadi kan. Dia merasa tidak ada yang memaksa. Nah, sekarang dia akan memberikan analogi. Kata beliau, wa kulluna na'lamu annal insana law dzukira lahu anna baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu ghadan min kulli makanin wa fihi minal matajiri wal matasibi ma la yujadu fil biladil ukhra wa anna baladan akhar baladun khaifun ghairu mustaqirrin muttarabin fil iqtisadi muttarabin fil khawfi wal amni fa ayyuhuma yadhhab. Beliau memberikan analogi. Oke. Sekarang misal sampean disuruh milih untuk tinggal di antara dua negara. Negara yang pertama, negara yang kata beliau aman, tenang, ya. Rezeki yang datang di negara tersebut datang dalam setiap waktu dan dimanapun melimpah. Di negara tersebut barakallahu fikum banyak peluang-peluang ya untuk melakukan perniagaan dan usaha. Barakallahu fikum. Nah, yang tidak didapatkan di negara yang lain. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ini yang pertama. Misal anggap saja Madinah gitu ya. Kan demikian ya gambaran kota Madinah itu barakallahu fikum. Aman, tentram, ya peluang usaha banyak, naam hasilnya juga barakallahu fikum banyak. Pilihan yang kedua, sampean ditawarkan sebuah negara yang menakutkan. Negara yang dalam keadaan gojak. Atau lebih tepatnya kita katakan negara konflik. Ya, barakallahu fikum, naam. Tidak aman. Disuruh milih. Kira-kira sampean mau pilih cari usaha di mana? Negara yang pertama tadi atau yang kedua? Pilih Madinah atau apa negara konflik sekarang? Suria, ya, barakallahu fikum, atau Irak, ya, barakallahu fikum. Jadi jawabannya apa? Pilih yang pertama. Ya, ketika dia diberikan pilihan mau cari usaha penghidupan di negara yang aman, tentram, peluangnya besar, atau di negara yang konflik. Nah, pasti kalau dia memang orangnya normal, cara berpikirnya masih waras, tidak, dia akan mengatakan ya, yang pertama lah. Ya, peluangnya ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Bita'kid kata beliau saya dahabu ilal awal wala syakka wala yara anna ahadan ajbarahu ayyad haba ilal awal wa yara annahu dahaba ilal awal bimahdi iradatihi. Maka kata beliau bisa saya pastikan pasti dia akan pergi ke negeri yang pertama. Tidak ada keraguan kata beliau. Nah, dan dia barakallahu fikum melihat ya. Atau dia tidak memandang kepergian dia, pilihan dia untuk pergi ke negeri yang aman tadi, tentu dia tidak akan memandang dia dipaksa oleh orang lain. Okay? Ketika dia milih Madinah misalnya, apakah saat ketika dia milih tadi ada yang memaksa dia untuk milih? Ya tidak. Nah, itu semua dia pilih barakallahu fikum ya sesuai dengan keinginan dia. Paham gambarannya? Sekarang kita masukkan dalam kasusnya orang tersebut. Wa hakadzal an tariqul khair wa tariqus syarr. Wallahu yubayyinu lana hadhihi tariqa jahannam wa hadhihi tariqal jannah wa bayyana lana ma fil jannah minan na'im wa ma fil nar minal azab fa ayyuma naslak. Contoh kata beliau sekarang ya, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan, dan Allah sudah menjelaskan dengan detail. Ya, ini jalan keburukan, ujungnya adalah neraka, jahanam. Ini adalah jalan kebaikan, ya, ujungnya adalah surga. Di dalam surga ini kenikmatan diantaranya akan didapatkan. Ya, jalan ke neraka ini ya azab yang akan dirasakan. Kan komplit ya keterangan yang Allah turunkan melalui wahyu tentang dua negeri ini. Ya, sekarang ya kira-kira kita akan pergi ke negeri yang mana? Ya, maka kata beliau bil qiyasil wadih al jali annana sanasluku tariqal jannah la syakka. Maka kalau kita mengkiaskan dengan sangat jelas dan gamblang, pasti dan tentu kita akan menempuh jalan surga. Tidak ada kebimbangan di situ. Nah, kama annana fil mithali alladhi qablah nasluku tariqal baladil amin alladhi ya'tihi rizquha ghadan min kulli makan. Sebagaimana ya pada contoh yang kita sebutkan di awal, pasti kita akan memilih apa? Negeri yang aman. Ya, yang rezekinya itu datang setiap saat dan di setiap tempat. Nah, barakallahu fiik. Walau annana salakna tariqan nar fa innahu sayakunu alaina al-'itabu wat-taubih wal-laum. Sekarang dikiaskan. Seandainya kalau ada orang ya yang memilih jalan neraka, kira-kira wajar enggak kalau ada orang yang ya barakallahu fikum menghardik dia, menegur dia, menjelekkan dia dan mencela dia? Wajar kan? Nah, barakallahu fikum. Ibaratnya barakallahu fikum sudah dikasih keterangan, sudah dikasih peta, sudah dikasih rambu-rambu. Ini jalan ya menuju ya kebun-kebun yang indah. Tapi kalau ini menuju jurang. Ini orang kok malah pilih jalannya menuju jurang? Barakallahu fikum. Akhirnya dia dimarahi sama penjaga, ada pemandu. "Eh, Pak, jangan ke sana. Itu jurang. Kalau sampean ke sana, nyemplung masuk jurang, tewas." Nah, barakallahu fikum. Hey. Mah, dia pilih yang itu. Wajar kan kalau ada orang yang mengingatkan, memarahi dia. Nah, barakallahu fikum. Ibaratnya seperti itulah orang yang barakallahu fikum jatuh dalam kemaksiatan. Iya. Jadi peribaratannya dia itu seperti orang yang memilih masuk jurang daripada barakallahu fikum ke taman-taman yang indah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, ketika ada yang menegur, memarahi, mengingatkan, barakallahu fikum ya wajar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Wa yunadi alaina bisafah. Dan orang-orang akan memanggil kita adalah orang yang bodoh, orang yang dungu. Gara-gara apa? Lebih memilih jalan menuju neraka, jalan menuju jurang daripada jalan menuju surga. Ya kan? Kalau enggak dijelaskan ya mungkin wajar ya, oh enggak tahu dia, makanya dia pilih yang sana. Oh, ini sebelum dia memilih jalan itu kan dikasih keterangan. Ya, ini tadi kasih tanda ya. Kanan kebun ya, indah ada buah ini. Wah, fasilitasnya lengkap. Kalau kiri ya itu jurang terjal. Nah, barakallahu. Sudah dikasih detail penjelasannya, malah masih ini yang jurang. Barakallahu. Nah, mesti akan dikatain orang goblok ini. Ini orang bodoh. Wah, ini kayaknya idiot ini, enggak beres ini otaknya ini. Oke? Barakallahu. Nah, ya begitulah gambaran orang yang barakallahu fikum ketika jatuh dalam kemaksiatan, ditegur, dinasehati, itu jalan menuju neraka yang tetap saja mengir. Menuju apa? Ya, gambarannya sama seperti orang yang sudah diingatkan itu jarang menuju jurang. Nah, itu saja dia tetap apa? Menempuh jalan tersebut. Nah, kama law salakna fil misalil awal tariqa al-baladil mukhawif al-mutazza'zi' alladhi laysa fi istiqrar. Ya sama juga kasus dan kondisi ketika kita menempuh jalan pada contoh yang pertama, yaitu kita memilih jalan menuju negeri yang menakutkan, yang penuh dengan konflik dan tidak tenang. Ya sama. Ya, tentu akan apa? Dimarahi sama orang, iya. Dicela, dikatakan bodoh, dikatakan kamu ini waras atau enggak sih? Nah, sudah dikasih tahu ini negeri berbahaya, kok malah milih negeri tersebut. Nah, fa inna kulla ahadin yalumuna wa yuwabbikhuna. Karena pasti kata beliau, semua orang akan mencela kita dan menjelek-jelekkan kita akibat pilihan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu barakallahu fikum bantahan yang ketiga. Secara barakallahu fikum analogi akal. Ya. Ketika ada orang yang beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan yang dialah lakukan. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Nastaghfiruka wa natubu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabulu barakallahu fikum.